meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pendengar rahimakumullah, Ibnul Qayyim rahimahullah menuturkan bahwa akhlak mulia terbagi ke dalam dua klasifikasi, yaitu akhlak mulia kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan akhlak mulia kepada para makhluknya. Akhlak mulia kepada Allah subhanahu wa ta'ala artinya meyakini segala sesuatu yang berasal dari diri kita pasti memiliki kekurangan dan kesalahan, sehingga kita harus nantiasa memohon ampunan kepadanya. Adapun segala sesuatu yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala patut disyukuri. Jadi kita harus senantiasa bersyukur, memohon ampunannya, mendekat kepadanya, serta berusaha menelaah dan mengintrospeksi kekurangan diri kita. Sedangkan akhlak mulia kepada makhluk terangkum dalam dua hal, yaitu banyak mengulurkan tangan untuk amal kebajikan serta menahan diri dari perkataan dan perbuatan tercela. Kedua hal ini akan mudah dilakukan jika memiliki 5 syarat, yaitu ilmu, kemurahan hati, kesabaran, kesehatan jasmani, dan pemahaman yang benar tentang syariah agama Islam. Dengan ilmu, seseorang dapat mengenal dan mengetahui akhlak mulia dan akhlak tercela. Kemurahan hati atau kedermawanan adalah sikap kemudahan memberikan sesuatu kepada orang lain, sehingga menjadikan nafsunya bersedia mengikuti kata hati yang baik. Pendengar yang budiman, sabar merupakan sifat yang sangat penting, karena jika seseorang tidak dapat bersabar atas apa yang menimpa dirinya, tentu ia tidak akan berhasil mencapai derajat yang luhur. Adapun fisik yang sehat dibutuhkan karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia dengan karakteristik mudah mencerna dan cepat meresap nilai-nilai kebajikan. Memahami Islam dengan baik pun demikian dibutuhkan karena hal itu merupakan dasar untuk melakukan sifat-sifat mulia. Dengan begitu, tindakan yang didasarkan pada akhlak mulia dapat diakui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kuat dan mantap keyakinan seseorang bahwa kelak ia akan memperoleh pahala yang pasti diterimanya, semakin mudah pula ia melewati latihan berakhlak mulia. Di samping itu, ia semakin mudah menikmati ketentraman hati. Selanjutnya, para pendengar rahimakumullah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah juga menuturkan bahwa akhlak mulia berdiri di atas 4 pilar utama yang saling mendukung satu dan yang lainnya. 4 pilar itu adalah kesabaran, keberanian, keadilan, dan kesucian. Sifat sabar akan membantu seseorang untuk lebih tahan banting, mampu menahan amarah, tidak merugikan orang lain, bersikap lemah lembut, santun, dan tidak tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Kemudian sifat selalu menjaga kesucian diri dapat mendorong seseorang untuk tidak tergelincir ke dalam perkataan dan tindakan yang merendahkan dan menjatuhkan martabatnya. Selain itu, dapat mendorongnya untuk selalu lekat pada perasaan malu yang merupakan kunci dari segala kebaikan. Sifat menjaga kesucian diri ini juga menghindarkannya untuk terlibat dalam perbuatan keji, bentuk kekikiran, dusta, menggunjing, dan perbuatan mengadu domba. Kemudian pendengar, sifat berani. Sifat ini menjadikan seseorang kuat untuk menjaga harga diri, mudah untuk membumikan norma dan akhlak mulia, serta ringan untuk berderma. Dengan begitu, ia tidak ragu mengeluarkan atau berpisah dengan harta yang dicintainya itu. Sifat ini juga mempermudah untuk menahan amarah dan bersikap santun. Dengan modal keberanian, seseorang dapat menggenggam erat ketegasan jiwanya serta mengekangnya dengan tali baja yang tak mudah putus. Mengenai hakikat keberanian ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Laisa asyadidu bis-sur'ah, innamasyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Keberanian bukanlah seperti yang ditunjukkan dengan bergulat, melainkan dengan menguasai jiwa ketika marah. Oleh karena itu pendengar, hakikat keberanian seseorang adalah kemampuannya untuk melawan musuh besarnya, yaitu hawa nafsu. Kemudian sifat adil. Sifat ini dapat mengasah sikap seseorang untuk terus berupaya meluruskan perangainya, membantunya memilah antara bersikap terlalu berlebihan dan bersikap menyepelekan. Sifat ini mendorong untuk terus bersikap dermawan dan murah hati, sikap tengah-tengah antara kikir dan boros. Selain itu, sifat ini dapat menyuntikkan sifat pemberani, sikap tengah-tengah antara pengecut dan perbuatan nekat. Adil juga demikian dapat melahirkan sifat santun, penengah antara sifat pemarah dan rendah diri. Adapun pendengar, sifat tidak terpuji berdiri di atas empat pilar yang berkebalikan dari empat pilar tersebut tadi, yaitu bodoh, zalim, mendahulukan hawa nafsu, dan mudah marah. Sifat bodoh dapat membalikan pandangan atas sesuatu yang sebenarnya baik terlihat buruk, dan sesuatu yang sebenarnya buruk terlihat baik. Dengan kebodohan, suatu aib dan kekurangan terlihat sempurna. Selain itu, kebodohan dapat membutakan seseorang sehingga tidak bisa melihat aib dalam keadaan sesungguhnya. Adapun sifat zalim mendorong seseorang untuk selalu meletakkan sesuatu tidak di tempat semestinya. Dengan begitu, ia akan mudah marah pada saat ridho. Ia juga akan mudah tergesa-gesa pada saat diharuskan mampu bersikap ekstra hati-hati dan waspada. Ia juga akan memilih berbuat kikir, meski seharusnya pintu hatinya terketuk dan rela untuk berderma. Ia juga akan nekat untuk mengambil resiko pada kondisi yang semestinya lebih tepat untuk menahan diri. Jadi dengan demikian, ia akan selalu mengambil sikap yang keliru pada semua kondisi dan situasi. Tidak hanya itu pendengar, sifat zalim dapat mengubah seseorang untuk bersikap terlalu lunak dan mudah dikuasai pada saat ia harus bersikap berani dan pantang menyerah. Adapun sikap mendahulukan hawa nafsu dapat menciptakan hasrat untuk memiliki sesuatu secara berlebihan. Kikir, tidak mampu menjaga kesucian dan harga diri, tidak dapat menjinakkan diri, hanyut oleh hawa nafsunya, tamak, serta menjebloskan dirinya sendiri ke jurang kehinaan dan kerendahan. Sifat pemarah dapat mendorong seseorang untuk bersikap congkak, selalu mendengki, mudah menyulut api perpecahan dan persengketaan, serta mudah melancarkan tindakan tanpa perhitungan. Keempat sifat inilah, pendengar rahimakumullah, yang melahirkan tabiat-tabiat yang tidak terpuji. Dasar dari keempat sifat ini adalah terlalu membiarkan diri dalam keadaan lemah dan tidak dapat menahan jiwa dalam berbuat dan bersikap berlebih-lebihan. Pendengar yang budiman, setiap kaum muslimin tentu telah mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemilik akhlak yang mulia. Jiwa beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merangkum banyak akhlak mulia seperti sifat malu, mulia, berani, menepati janji, dermawan, cerdas, ramah, sabar, memuliakan anak yatim, jujur, menjaga harga diri, dan berjiwa bersih. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memadukan antara takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat luhur. Takwa kepada Allah dapat memperbaiki hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Sedangkan akhlak mulia dapat memperbaiki hubungannya dengan sesama makhluk. Jadi, takwa kepada Allah akan melahirkan cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak mulia dapat menarik cinta manusia kepadanya. Hisham bin Amir pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menjawab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Sungguh pendengar, jawaban Aisyah radhiyallahu anha ini singkat namun syarat akan makna. Beliau menyifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu sifat yang dapat mewakili seluruh sifat yang ada. Memang tepat, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berfirman dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Pujian ini tertanam dalam inti semesta. Tidak ada satupun pena atau deskripsi yang sanggup menggambarkan kemuliaan pujian dari kalimat ini yang berasal dari pemilik alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah tinggi. Tidak ada satu makhluk pun di alam ini yang mengetahui kadar kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas seperti apa gambaran dari kemuliaan akhlak beliau itu? Pendengar yang budiman, jika kita ingin mengetahui kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita perlu menyelami seluruh sisi kehidupan beliau. Hal ini perlu dilakukan karena memang seluruh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipenuhi dengan akhlak mulia. Riwayat yang menceritakan keagungan akhlak beliau sangatlah banyak. Riwayat demi riwayat tentang kehidupan beliau ini menjadi saksi terbesar akan kemuliaan beliau. Hal ini sudah diakui oleh seluruh kaum muslimin, bahkan diakui pula oleh musuh-musuh beliau. Salah satunya adalah riwayat berikut yang menyebutkan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu an, yang meriwayatkan bahwa ketika tengah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia mendengar salah seorang sahabat yang bersin. Maka ia pun mengucapkan, "Yarhamkallah." Lantas para sahabat yang lain mengarahkan pandangan yang tajam ke arah Muawiyah. Lalu Muawiyah pun berkata, "Kenapa kalian melihatku sedemikian rupa?" Maka para sahabat kemudian memukul-mukul telapak tangan ke paha mereka. Mereka hanya mendiamkan Muawiyah. Mereka hanya mendiamkan Muawiyah. Setelah peristiwa itu, Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu an melanjutkan, "Demi Tuhan yang menciptakan ayah dan ibuku, aku tidak pernah melihat ada guru yang lebih baik dan lebih bijak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ketika itu, sungguh demi Allah, beliau tidak mencela dan menghardikku. Beliau juga tidak memukul atau memarahiku. Beliau hanya bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Sungguh salat ini tidak dibenarkan untuk diselingi pembicaraan manusia, karena salat adalah rangkaian tasbih, takbir, dan bacaan ayat Al-Quran." Nah pendengar rahimakumullah, dari riwayat ini dapat kita ketahui bagaimana kelembutan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau bukan orang yang suka menghardik. Beliau bukan pula orang yang suka membentak atau memukul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada para sahabatnya yang belum memahami tentang suatu hal dengan sangat lemah lembut. Sehingga tidak mengherankan jika kekaguman dan kecintaan yang tulus lahir dari diri para sahabat radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan singkat mengenai klasifikasi dan gambaran akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari akhlak tercela dan menganugerahkan kepada kita akhlak terpuji. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.